بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Di sini ada penanya yang menanyakan, apa hukum khitan bagi perempuan? Saya baru membaca tentang dalil wajibnya, namun saya belum melihat dalil-dalil, dan saya diberitahu bahwa Imam Ahmad dan Syekh Ibn Utsaimin menghukuminya mustahab. Mana yang rajih? Taib khitan itu salah satu dari sunnah fitrah. Salah satu dari sunnah fitrah sebagaimana telah syah di dalam hadis. Dan tidak diragukan bahwa khitan adalah perkara yang disyariatkan di dalam agama ini. Dia adalah contoh dari Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana telah syah di dalam Sahih Al-Bukhari dan selainnya bahwa Nabi Ibrahim itu berkhitan, dan beliau diperintah berkhitan ketika umur beliau sudah 80 tahun. Karena dia adalah syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, kita diperintah untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, hendaknya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Jadi dalam ayat ini Allah perintah kepada Nabi Muhammad, dan ini perintah kepada umat yang lain untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Iya. Adapun tentang hukum khitan ini, apakah dia wajib atau sunnah, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Yang diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim dan selainnya, bahwa khitan dia adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan, sebab dia berlaku secara umum di dalam hadis atau di dalam ayat perintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam, "Wakhtatin," dan berkhitanlah kamu. Dan asal dalam perintah menunjukkan wajibnya. Asal dalam perintah menunjukkan wajibnya. Ini pendapat para ulama yang mengatakan bahwa khitan hukumnya adalah wajib. Di sisi yang lain, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa khitan hukumnya adalah sunnah bagi perempuan. Laki-laki adalah wajib. Dan mereka berdalilkan dengan hadis, "Al-khitanu lirrijali wajib walil mar'ati makrama." Khitan bagi laki-laki adalah wajib dan bagi perempuan adalah kemuliaan. Ya, tapi hadisnya ada kelemahan. Ya, hadisnya ada kelemahan. Jadi itu dua pendapat. Saya sendiri yang hingga hari ini yang saya pegang bahwa khitan itu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dan setelah saya terangkan bahwa kebanyakan ulama menganggap bagi perempuan hukumnya sunnah. Saya pernah membaca hadis bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Bagaimanakah agar seseorang yang banyak waktunya tersita dalam muamalah dengan manusia? Bagaimana menjaga dan menambah terus keimanannya? Mengapa ketika muamalah dengan manusia yang terasa adalah jauh dari Allah? Ya, zadakumullahu ilman. Ya, semoga Allah menambah penanya dan menambah seluruh hadirin, dan untuk saya juga ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Adapun terkait dengan masalah hadis yang disebutkan, dia adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah ditunjukkan oleh banyak nas akan keutamaan seorang hamba bermanfaat dan berberkah dimanapun dia berada. Di antara akhlak Nabi Isa alaihi salam yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa berkata, dan saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Kata para ulama, yaitu dia memberi manfaat, membawa manfaat kepada manusia dimanapun dia berada dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Dan juga telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan, hendaknya dia lakukan. Iya. Maka memberi manfaat untuk manusia ini adalah bagian dari amalan salih, dan bagian dari amalan salih tentunya menambah keimanan, menambah keimanan. Tapi di sini yang ditanyakan, bagaimana bermuamalah dengan seseorang, ya, agar supaya muamalah tersebut menyebabkan seorang dijaga di atas keimanan. Dan penanya di sini mengatakan, mengapa ketika muamalah dengan manusia yang terasa adalah jauh dari Allah? Iya. Pertama, ini kalimat mengapa muamalah dengan manusia yang terasa adalah jauh dari Allah. Kalau muamalahnya sifatnya adalah muamalah yang tidak disyariatkan atau muamalah yang mengandung mana pelanggaran membuat jauh dari Allah, maka itu memang adalah tabiat dari hal yang dilarang, ya, hal yang maksiat akan lebih menjauhkan seseorang dari Allah. Tapi kalau yang ditanyakan di sini muamalah yang sifatnya mubah dari perkara-perkara dunia, kemudian semakin menjauhkan, maka hal yang seperti ini hendaknya dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Dia berusaha untuk menjaga dirinya, banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan dia berusaha agar supaya setiap amalannya itu dia niatkan dengannya kebaikan. Dia niatkan dengannya kebaikan. Walaupun amalan tersebut adalah amalan yang asalnya mubah, hanya perkara kebiasaan, tapi kalau dia berniat dengan niat yang baik, amalan tersebut bisa menjadi amalan yang baik dan bernilai pahala di sisi Allah. Misalnya makan dan minum, dia dalam kebiasaan. Ya. Tapi bila seorang makan dan minum dengan niat menjaga amanah tubuhnya agar supaya dia bisa sehat menunaikan ibadah, maka ini adalah niat yang baik, dan makan dan minumnya akan bernilai pahala. Demikian pula dia tidur. Tidur dari kebiasaan. Tapi kalau dia niatkan dengannya baik, dia tidur misalnya agar supaya segera bangun sholat subuh, maka ini niatnya akan bernilai pahala. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Iya. Adapun naik turunnya keimanan bersama dengan pergaulan dan interaksi dengan manusia yang lainnya, itu adalah hal yang wajar di dalam kehidupan. Hal yang wajar di dalam kehidupan. Ya, dan ini terjadi pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah kisah mungkin indah untuk diperhatikan. Kisah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Hamzalah. Ya. Sahabat ini, ia merasa apabila ia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa keimanannya bertambah dan merasa suasana yang sangat indah. Tapi begitu dia kembali ke rumahnya, ya, bergaul dengan anak-anak dan istrinya, ya, dia menganggap bahwa dirinya lupa akan apa yang dia dapatkan di sisi Rasulullah. Maka ia pun keluar dari rumahnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan berkata nafaqa Hanzalah. Dia menyebut dirinya bahwa Hanzalah ini telah menjadi munafik. Maksudnya di depan Rasulullah dia kelihatan beriman, tapi ketika dia pulang tidak seperti itu. Ya. Maka di tengah jalan sahabat ini Hanzalah ini berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Hanzalah menyampaikan keluhannya kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga berkata, saya juga seperti itu. Kalau begitu mari kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian terus-menerus berada di atas keimanan yang kalian rasakan di sisi saya, pasti malaikat akan turun dan menyalami kalian di jalan-jalan. Ya. Tetapi demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'atan sa'atan ya Hanzalah. Sesaat demi sesaat wahai Hanzalah. Jadi ada keadaan saat keimanan seorang itu turun, ya. Atau ada hal yang menyebabkan dia misalnya tidak bersemangat. Tapi bukan artinya dia membiarkan dirinya jatuh di dalam dosa. Atau dia membiarkan dirinya terlantar di dalam membuang kesempatan. Tidak. Tetapi dia berusaha pada saat dirinya kurang bersemangat. Atau pada saat dirinya merasakan hal yang kurang baik. Dia berusaha untuk berada di atas apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW juga telah bersabda di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Ahmad dan selainnya, kata beliau, inna li kulli amalin syirrah, wa li kulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila Allahi wa rasulihi, faqad ihtada, waman kanat ila gairi dhalika, faqad halak. Sungguhnya setiap amalan itu ada semangatnya. Setiap amalan, apabila seorang melakukannya, dia bersemangat ya di dalam melakukannya. Dan di belakang setiap semangat ada fatrah, datang rasa futur, dia malas melakukannya, ya dia ada semangat dalam mengerjakannya. Maka pada masa futur ini Nabi mengingatkan, siapa yang pada saat futur semangatnya turun, dia tetap di atas jalan Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapat petunjuk. Dan siapa yang berada di selain daripada itu, maka sungguh dia telah binasa. Iya. Karena itulah, tidak ada manusia yang bisa menjaga dirinya terus berada di atas ketaatan. Iya. Tidak ada manusia yang menjamin bahwa dirinya terus sempurna, lengkap keimanannya. Tidak. Tapi, di dalam hidup ini, seorang ada usaha dan upaya. Itulah hari-hari. Ada apa persilih gantian. Ya. Namun seorang tetap menjaga agar supaya dirinya berada di atas apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinar yang bertanya, mungkinkah jika di akhirat suami berada di neraka sedangkan sang istri berada di sorga karena ketaatannya pada suami? Ya. Kalau bertanya mungkin, ya semua ada kemungkinan. Mungkin terjadi seperti itu dan mungkin terjadi sebaliknya. Dan mungkin terjadi sebaliknya. Ya. Yang jelas yang di apa yang dipegang oleh seorang hamba di dalam hidup ini, dia berusaha untuk menunaikan kewajibannya. Ya. Dia berusaha untuk menunaikan hak-hak yang dibebankan kepadanya. Ya. Adapun hak-haknya terhadap orang lain, jangan dia prioritaskan. Sebab ini prinsip hidup yang keliru. Ya, banyak menuntut, tetapi dia sendiri lupa akan kewajiban. Ya. Justru yang bagus adalah orang yang menunaikan kewajiban, hak-haknya sendiri, dia tidak terlalu perhatikan. Ya, sebab terkait dengan hak, manusia memberikan hak miliknya, maka itu adalah alhamdulillah. Kalau manusia tidak memberikan hak miliknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan terjadinya sebuah kezaliman. Ya, karena itulah bagi seorang hamba dia berusaha menunaikan kewajibannya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri-diri kalian. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas petunjuk. Ya. Jadi seorang hendaknya menunaikan apa yang merupakan kewajiban untuk dirinya. Ini termasuk perkara yang banyak terjadi dalam rumah tangga. Ya, kadang seorang suami dia hanya mengerti haknya dipenuhi oleh istri dan tidak pernah dia berpikir bagaimana istri juga punya hak yang harus dia penuhi. Demikian pula sebaliknya, seorang istri hanya menginginkan suami memenuhi segala yang dianggap sebagai miliknya. Ya, adapun hak suami tersebut, kadang dia tidak pikirkan bagaimana cara memenuhinya. Dan ini yang menyebabkan terjadinya kerenggangan ya di dalam rumah tangga. Apabila seorang banyak mengalah di dalam hal ini, maka itu adalah perkara yang baik. Ya, adalah perkara yang baik dan itu dari akhlak yang baik. Ya. Karena itu kalau kita baca surat Tahrim, di surat Tahrim itu ya diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sebagian istrinya kesalahan-kesalahan mereka. Namun Nabi hanya jelaskan sebagiannya saja. Sebagian yang lain beliau berpaling darinya. Ya. Dan ini dari keindahan akhlak. Di mana Nabi tidak menghukum pada setiap kesalahan yang dia bersalah di dalamnya. Tapi hanya diterangkan sebagiannya. Dengan sebagian ini dia sendiri akan sadar terhadap kesalahan yang lainnya. Ya. Terhadap kesalahan yang lainnya. Maka harus ada saling pengertian. Kemudian yang kedua, dari hal yang keliru juga di dalam interaksi rumah tangga, kadang seorang suami, ya, demikian pula seorang istri, kadang dia menyangka kalau dia tidak menuntut haknya, berarti dia di posisi kalah atau di posisi salah. Ya. Ini adalah hal yang tidak benar, sebab orang yang mengalah belum tentu dia kalah. Orang yang mengalah belum tentu dia salah. Ya. Belum tentu dia salah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhida minkum." Kalau Allah mengetahui pada hati kalian ada kebaikan, maka Allah akan membalas kalian dengan hal yang lebih baik daripada apa yang diambil dari kalian itu, hak kalian yang dilanggar darinya. Ya, sepanjang di dalam hati seorang itu baik, ya, dia telah menginginkan suatu hal yang baik, maka insyaallah taala Allah akan memudahkan urusannya. Sini ada yang bertanya, bagaimana kita harus bersikap terhadap lingkungan yang penuh dengan bid'ah? Sebagai contoh, saya sudah malas sekali datang ke acara perkawinan karena banyak kesyirikan dan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Baik, saya tadi sudah memberikan nasihat tentang kesabaran. Ya. Kita ini hidup di sebuah masa. Masa ini sebenarnya tidak ada aibnya kecuali kita sendiri. Ya. Tidak ada aibnya kecuali kita sendiri. Dan manusia yang berbuat kerusakan, ya, dan berbuat perkara-perkara yang melanggar keluar dari tuntunan syariat. Dan tentunya perkara bid'ah bagi seorang hamba seperti yang disebutkan oleh penanya di sini, ya, merasa berat. Ya, dengan kondisi lingkungan yang seperti ini. Namun kesabaran dituntut. Seorang bersabar ya di dalam menghadapinya ya. Dan seorang yang berpegang dengan sunnah di tengah sunnah itu banyak dianggap asing oleh manusia, itu pahalanya jauh ya berkali lipat di atas orang yang mengenal sunnah dalam kondisi yang tidak ada ujian dan cobaan. Ya. Adapun contoh yang disebutkan di sini, ini termasuk contoh yang banyak di tanyakan, ya. Dan kadang kita melihat sebagian dari penanya ada yang menanyakan tentang hal ini, ya. Enggan untuk menghadiri acara perkawinan yang di dalamnya ada pelanggaran syariat, kesyirikan dan sebagainya. Tapi yang terjadi tidak hadir sama sekali. Ini saya kira keliru, ya. Harusnya kalau dia tidak hadir di acara resepsinya, mungkin dia bisa datang di waktu yang lain di acara tidak ada pelanggaran syariat. Walaupun akad nikah sudah terjadi, sudah syah sebagai suami istri, memungkinkan untuk ya datang ke rumahnya, ya kemudian memberikan hadiah atau apa yang semisalnya yang sudah merupakan kebiasaan diberikan ya, walaupun bukan di acara resepsinya, ya, dan ini sama dan senilai dengannya, ya, cuman karena acara resepsinya ada perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat di dalamnya, maka kita tidak menghadirinya, karena memang Allah melarang akan hal tersebut. Orang yang beriman itu disifatkan dalam Al-Quran, walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang beriman tidak mempersaksikan perkara yang zur. Ya, dan dosa dan maksiat bentuk dari perkara zur yang tidak boleh dipersaksikan. Di rumah tidak boleh ada makhluk bernyawa. Bukan makhluk bernyawa ya, maksudnya gambar yang mungkin kurang kalimat gambar di sini. Tidak boleh ada gambar makhluk bernyawa. Apakah termasuk foto yang dipajang? Mengapa tidak boleh? Iya, kalau foto yang dipajang itu makhluk apa gambar makhluk yang bernyawa, maka itu tidak diperbolehkan. Mengapa? Ya, jawabannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkannya. Telah syah dari beliau hadis yang sangat banyak jumlahnya. Beliau mengharamkan adanya gambar di dalam rumah. Dan beliau bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, atau Ali berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ada qabran musyrifan illa sawaitu wala suratan illa tamastu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah saya, tidak boleh saya tinggalkan kubur yang tinggi kecuali saya ratakan sehingga menjadi kubur yang wajar, dan tidak pula ada gambar makhluk bernyawa kecuali saya hapus. Ini perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Dan di dalam hadis Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim, Ummu Salamah menceritakan tentang gambar-gambar yang beliau lihat ketika hijrah di Habasyah. Gambar-gambar dari apa makhluk bernyawa yang berada di gereja-gereja peribadatan orang-orang Nasara. Ya. Maka Nabi menjelaskan bahwa mereka itu adalah satu kaum. Kalau ada orang yang salehnya meninggal, mereka buat untuknya gambar-gambar. Ya. Dan Nabi berkata, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju 'unuqun yawmal qiyamah lahu aynani tubsirani, ya, wa udhunani tasma'an, wa lisanun yantiq." Keluar pada hari kiamat sebuah leher. Ini di hari kiamat di neraka akan keluar sebuah leher. Dia mempunyai dua mata melihat dan mempunyai dua telinga mendengar, mempunyai lisan berbicara. Ya. Leher ini berkata, saya diperintah untuk menyiksa tiga orang. Salah satunya adalah wabil musawwirin, dan saya diperintah untuk menyiksa orang-orang yang menggambar, orang-orang yang menggambar. Maka gambar makhluk bernyawa itu adalah perkara yang diharamkan, ya. Dan diantara sebab pengharamannya, karena gambar-gambar itu bisa menjadi wasilah pengantar kepada kesyirikan. Sebab kesyirikan yang terjadi, ya, di kaum Nabi Nuh, dan ini adalah awal sejarah terjadinya kesyirikan, yaitu di kaum Nabi Nuh ada orang-orang yang salih, yang mereka ini beribadah kepada Allah. Orang-orang yang salih beribadah kepada Allah. Ketika mereka meninggal, maka kaumnya merasa kehilangan. Ya, orang-orang salih yang biasanya memberi nasihat kepada mereka. Maka untuk mengenang orang-orang salih mereka ini, mereka membuat gambar-gambarnya. Jadi gambar hanya untuk dikenang. Apabila mereka melihat gambar orang salihnya, maka mereka pun ingat kepada Allah, lalu kembali mereka beribadah. Ya. Tapi orang-orang yang menggambar ini akhirnya bersama dengan waktu pergi, datang lagi generasi setelahnya. Generasi setelahnya menganggap bahwa gambar ini adalah gambar yang diagungkan. Ya, akhirnya berubah menjadi patung dan akhirnya disembah bersama beberapa generasi setelahnya. Jadi ini diantara hal yang menyebabkan diharamkannya gambar itu. Dia bisa menjadi sebab dari terjadinya kesyirikan. Juga diantara sebabnya diharamkannya ada gambar, menggantung gambar makhluk bernyawa. Iya, karena dia bisa menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di rumah itu ada gambar makhluk bernyawa atau ada gambar atau ada anjing di dalam rumah itu. Iya. Baik. Dan yang dimaksud dengan gambar makhluk bernyawa di sini adalah gambar makhluk bernyawa yang dipajang untuk dihormati atau dijadikan sebagai hiasan atau yang semisal dengannya. Adapun gambar-gambar yang di koran, ya, gambar koran yang memang untuk dibuang dan dihinakan, yang seperti ini tidak ada hukumnya. Iya. Bagaimana menyikapi anak yang sudah merasa tidak perhatian untuk didakwahi? Karena suami dalam hal agama juga kurang. Sehingga dari ayah kurang menjadi toladan. Jadi ibu tersebut merasa berjuang sendiri untuk mendidik agama anaknya. Ya, ini dari fenomena yang banyak dialami oleh kaum muslimah. Ya, di masa ini. Dan insyaallah ta'ala bagi siapa yang menghadapinya dengan lapang dada dan menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ya, itu adalah lahan ibadah yang sangat agung baginya. Kemudian hendaknya dia bersyukur ya, ketika mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk ingin mempelajari agama dan menjalankan agama, hidup dengan beragama. Ya, ini adalah nikmat yang wajib untuk disyukuri. Wajib untuk disyukuri. Ya. Terkait dengan masalah sikap menyikapi, saya apa tidak menasihatkan untuk banyak menggunakan kalimat sikap menyikapi. Ya, apalagi di masa ini banyak manusia memang ya tidak mengetahui tuntunan agama. Ya, kadang pun mengetahui tetapi ya kecenderungan kepada dunia lebih banyak mendominasi dalam hati. Ya, kebiasaan di atas syahwat dan keduniaan kadang sudah mendarah daging. Jadi untuk mengikis kebiasaan-kebiasaan ini perlu kesabaran. Kesabaran dan kesabaran. Ya. Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada kaumnya 950 tahun mendakwai kaumnya. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali siapa yang berada di atas perahu itu yang diselamatkan. Iya. Maka harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran. Apalagi dia adalah anak kita sendiri, suami kita sendiri. Ya. Maka hendaknya ada kesabaran sambil banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doa adalah pintu yang sangat agung bagi seorang hamba. Dia bermunajat kepada Rabb-nya. Ya. Bermunajat kepada Rabb-nya. Kalaupun ya dia sudah melakukan berbagai usaha, maka kesabaran adalah perkara yang sangat indah ya. Dan apabila misalnya ya suami dan anaknya tetap tidak mendapat hidayah, maka tidak perlu bersedih hati, dia sudah menunaikan kewajibannya ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam sudah mendakwai ayahnya juga telah tetap kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai pamannya Abu Talib tetap meninggal dalam keadaan kafir. Sebab hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita melakukan apa yang mampu kita lakukan untuk mengajak ya, untuk mengajak orang-orang kepada agama yang lurus ini ya, mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia adalah karib kerabat kita sendiri. Apalagi dia adalah ya, anak-anak dan suami maupun istri kita. Maka hendaknya kita lebih banyak bersabar di dalam hal tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita. Dan saya mendoakan penanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada putri beliau. Dan juga memberi hidayah kepada suami beliau. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah kepada kita semua dan kepada keluarga kita semua. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Apakah orang tua kelak bisa membantu anak-anaknya di akhirat bila anaknya di dunia tidak saleh atau salihah melalui ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah? Ya, seorang orang tua apabila dia telah menunaikan kewajibannya, maka telah lepas tanggung jawabnya. Dan dia membantu anak-anaknya dengan memberi fasilitas yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berikan fasilitas dengan hal yang mendekatkannya kepada Allah. Adapun kalau anak diberi fasilitas yang tidak mendekatkannya kepada Allah, bahkan kadang menjatuhkannya ke dalam maksiat, dan dia mampu untuk menahan fasilitas tersebut, maka sewajibnya dia menahan agar supaya dia tidak jatuh ya di dalam bentuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah melarang hal tersebut. Ya, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Jadi kalau dibahas apakah sedekah itu bermanfaat juga bagi anak, ya, membantu anak pada hari kiamat, ya, jawabannya, ya, sedekah tersebut itu hanya bagi orang yang mengeluarkannya, tidak untuk anaknya. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia upayakan sendiri. Ya, apa yang dia upayakan sendiri. Kecuali kalau anak dia berbuat dan bersedekah untuk orang tuanya, maka ini insyaallah taala sampai untuk orang tuanya. Ya, sebab anak bagian dari usaha apa? Orang tua. Ya. Di sini ada yang bertanya, seorang ibu tidak memiliki apa ini Facebook. Ya. Ya. Baik. Tapi anak-anaknya yang sudah remaja mempunyai Facebook. Ibu itu merasa malu karena adik dari ibu itu selalu memantau Facebook dari anak-anaknya tersebut. Adik ibu tersebut sering membahas perkataan-perkataan anak ibu tersebut agar hati-hati. Jadi di sini dibawakan beberapa contoh ucapan anak misalnya. Ya, saya pikir bahwa hal yang seperti ini tidak perlu dimasukkan dalam hati. Ya, tidak perlu dimasukkan di dalam hati. Seseorang apabila dia mendidik, ya, dan pendidikannya tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak perlu menghiraukan apa yang dikatakan oleh manusia. Tidak perlu menghiraukan apa yang dikatakan oleh manusia. Sepanjang kita lakukan adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu insyaallah taala sudah menjadi hal yang baik. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini bahwa memang di dalam mendidik anak-anak seperti yang saya sebutkan, apalagi di masa ini, ya, kadang orang tua, masya Allah, punya kesadaran yang baik, ya. Tapi anak-anaknya, ya, anak-anaknya karena lingkungan, pergaulan, ya, akhirnya tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya. Bahkan orang tuanya kadang tidak bisa memberikan pengaruh. Ya, maka di sini seorang ayah maupun ibu harus lebih cerdas, ya, dan lebih berhati-hati di dalam menegur perbuatan-perbuatan anak. Ya. Di dalam menegur perbuatan-perbuatan anak. Ya. Secara umum saya ingin memberikan dua kaidah. Agar supaya kaidah ini bisa diterapkan. Yang pertama, di dalam kaidah syariat kita, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah yang pertama. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. Contoh misalnya si anak dilarang berbuat A. Tapi ketika dilarang berbuat A, dia akan berbuat C, B, dan apa D, ya tambah perbuatannya, ya maka ini tentunya ya kita obati dengan cara yang lain. Demikian. Jadi tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, ya di dalam syariat kita ada yang dikatakan namanya irtikab apa atau taqlilus syarr, memperkecil kejelekan. Ya. Kalau kejelekan tidak bisa disirnakan, dihilangkan, maka diperkecil kejelekan tersebut. Diperkecil kejelekan tersebut. Ya. Jelas ya? Kalau misalnya anak-anak ini ya karena dilarang misalnya main Facebook, ya. Akhirnya mereka bikin sendiri-sendiri. Ya. Atau mereka sembunyi-sembunyi misalnya. Ya. Dan memang sekarang sulit untuk dikontrol. Ya, mau bikin dimanapun dia bisa bikin. Ya. Jelas ya? Diputus segala fasilitasnya, tidak diberi HP, bisa ke warnet. Ya. Tidak bisa ke warnet, ya. Ada teman-temannya yang dia bisa numpang, ya. Jelas ya? Bisa numpang untuk menggunakan fasilitasnya. Maka arahan yang seperti ini, kadang kalau kita memutusnya dan keras dalam hal yang seperti ini, kadang juga tidak ada manfaatnya bagi anak. Maka mungkin dilihat bagaimana solusi yang baik, atau mungkin kita tahu enggak apa-apa pakai Facebook, yang penting saya tahu isinya apa. Atau misalnya isinya berikan nasihat, diarahkan. Berikan nasihat kepada kawanmu begini dan begini. Ya. Ini dari bentuk memperkecil kejelekan. Dari bentuk memperkecil kejelekan. Ya, dan ini kaidah insyaallah taala indah dan bermanfaat kalau diterapkan. Ya, sebab tidak seluruh kejelekan bisa dihilangkan 100%. Ada kalanya kita hanya mampu untuk memperkecil. Dan kalau kemampuan kita hanya memperkecil, ya, itulah batas dari kesanggupan kita. Dan Allah tidak membebani seseorang apa yang di luar kesanggupannya. Allah firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Di antara suatu hal yang sangat indah, pernah suatu hari, ya, guru kami, kalau seorang ulama besar di kota Medina, namanya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau ditanya tentang sebuah keluarga. Keluarga ini, ya, ayah dan ibunya masya Allah, multazim. Tapi anak-anaknya, ini karena bergaul dengan tetangga, tetangganya semuanya punya TV, punya parabola. Ya. Akhirnya anak-anaknya sering hilang dari rumah. Ya, nongkrong di rumah tetangganya. Ya. Makanya muncul pertanyaan kepada Syekh, apakah boleh orang ini memasukkan TV ke rumahnya agar supaya anaknya tidak keluyuran sana sini, tapi acara di TV dia kontrol. Ya. Untuk memperkecil kejelekan. Maka Syekh memperbolehkan hal tersebut untuk apa? Memperkecil kejelekan. Dan ini adalah hal yang baik, bentuk dari bijaksana dalam bersikap, ya. Tapi kalau seorang ya mampu untuk lepas dari kejelekan seluruhnya, tentunya itu yang dia dahulukan. Ini saya hanya menyinggung bab apa? Memperkecil kejelekan. Ini kalau setelah tidak ada lagi kemampuan untuk menghilangkannya. Oke, ini mungkin dari kaidah di dalam menyikapi, ya, di dalam apa namanya menegur yang sepatutnya kita perhatikan. Kadang dalam hubungan rumah tangga, seorang istri melihat pada suaminya ada hal yang wajib dia perbaiki. Ya. Kalau dia langsung sampaikan di kondisi tersebut, mungkin bukan perbaikan yang akan terjadi, tapi pertengkaran. Tapi mungkin dia undur di waktu yang lain. Ya, kemudian dia sampaikan pada tempatnya. Inilah tadi, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. Jadi ini kaidah kalau digunakan dengan baik, insyaAllah ta'ala, dia adalah hal yang akan membantu dan apa bisa memperbaiki banyak perkara. Ya Allah ta'ala alam. Ya, dan saya doakan semoga ibu yang bertanya ini, yang apa namanya bercerita tentang Facebook tadi, ya, terus diberikan taufik dan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas ketaatan dan di atas agama yang lurus. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga anak-anak beliau, ya, diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperbaiki keadaannya dan dijaga di atas keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana saya berdoa untuk seluruh hadirin, semoga kita semua senantiasa diberi hidayah, diberi petunjuk, ya, dan seluruh keluarga, ya, anak-anak dan dari kerabat kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam. Benarkah ungkapan yang menyatakan, bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup 1000 tahun lagi, beribadahlah kamu seakan-akan besok akan mati? Ya. Ini pernyataan sebagiannya ada yang menisbatkannya kepada Nabi. Tapi penisbatannya kepada Nabi sebagai hadis itu adalah hadis yang palsu. Hadis yang palsu dari Nabi. Dia hanya syah dari ucapan sebagian as-salaf. Ya. Ucapan sebagian dari para salaf yang salih. Ya, ia berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. "Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal besok. Ini dari bentuk motivasi yang bagus. Dari bentuk motivasi yang bagus. Dan mana bekerja untuk dunia adalah tekun di dalam bekerja. Ya. Sebab seorang kalau dia sudah masuk ke dalam pekerjaannya, maka dia tekuni sampai selesai. Karena itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ahabba minal 'abdi idza 'amila 'amalan ay yutqinahu." Sungguhnya Allah cinta kepada hamba kalau dia bekerja melakukan sebuah amalan, dia memperbaik amalan tersebut ya sampai sempurna. Ya wallahu taala alam. Baik. Mungkin sampai sini dulu. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.